Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyar al-ikhwah wal-akhwat rahimani wa rahimakumullah, fa insyaallah ta'ala di malam ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran syarah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang dijelaskan oleh Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala. Setelah beliau hafizahullahu ta'ala menerangkan bagaimana kondisi umat yang keadaannya seperti huta, seperti buih, ataupun apa yang dibawa oleh aliran air, baik itu buih ataukah kotoran-kotoran, dan begitu pun musuh-musuh Islam mendapati kondisi yang seperti itu, sehingga mereka pun berlomba-lomba untuk menghabisi kaum muslimin. Maka mereka memanfaatkan kondisi yang seperti ini untuk bagaimana mereka semakin melemahkan kaum muslimin yang di saat itu tidak memiliki qudrah, kemampuan ataukah persiapan untuk berjihad fi sabilillah. Nah, sebabnya apa? Kata beliau hafizahullah ta'ala, karena mereka tidak bisa menjihadi diri-diri mereka sendiri. Maka yang pertama harus diperangi, harus dijihadi adalah jiwa kita sendiri. Baru setelah itu kita melawan musuh-musuh Islam, berjihad melawan mereka. Sampai pada ucapan beliau hafizahullahu ta'ala bahwasannya mereka yang terjatuh pada perbuatan bid'ah, mereka tidak bisa menghardik atau memperhatikan, memecut jiwanya untuk kembali kepada al-haq. Yataghallabu syaitanuh wa hawahu. Syaitan sudah menguasai dia. Begitu pula hawa nafsunya. Ini orang terjatuh pada sebuah kebid'ahan. Dia sudah sulit untuk bisa mengekang jiwanya, sulit untuk bisa melawan jiwanya. Ya, yataghallabu syaitanuh, dikalahkan oleh syaitannya dan hawa nafsunya. Sehingga apa? Fayarfudul haq. Maka dia pun menolak al-haq. Karena apa? Sudah kalah melawan jiwanya dan syaitannya sudah menang. Wa yusirru 'alal batil wa yatamada 'alaihi. Dia pun terus dalam kondisi seperti itu. tidak mentas-mentas, tidak keluar-keluar dari kebid'ahannya, terus di situ. Fahadha in hazama, orang yang seperti ini in hazam, carut marut kalah sudah. Hazamahu syaitanu wa hazamahu hawahu wa hazamathu nafsuh, dicerai-beraikan, dikalahkan oleh syaitannya, oleh hawa nafsunya dan oleh jiwanya. Alladhi yusabu bihadhil hazaim hal lantasiru alal adu, orang yang sudah tertimpa berbagai kekalahan ini, orang yang sudah kalah-kalah terus seperti ini, hal lantasiru alal adu, apakah dia bisa menang melawan musuh? Ini pertanyaan Syekh hafizahullah ta'ala. Orang yang sudah kalah, kalah lawan hawa nafsunya, kalah lawan syaitannya, kalah lawan jiwanya, kalah, bisa menang melawan musuh? La yantasir, orang yang seperti ini tidak bisa menang melawan musuh. Wal amsilatu waqi'atun wa musyahadatun wa malmusah, contoh-contoh sudah ada, ya, disaksikan dan dirasakan. Betul? Nah, dirasakan dan wakil terjadi. Melawan hawa nafsunya tidak bisa, berbagai hal kebid'ahan dia lakukan, terus melawan musuh. Nah, nanti kita akan baca juga di akhir-akhir penjelasan beliau hafizahullahu ta'ala, bagaimana beliau ini membicarakan kondisi kaum muslimin dan juga membicarakan negeri-negeri yang terjadi padanya kehancuran-kehancuran karena sebab mereka, karena sebab al-ajalah, keterburu-buruan. Secara keumuman, fala budda lil muslimina ay yantasiru ala anfusihim, maka harus bagi kaum muslimin itu untuk menang atas diri mereka sendiri, menang dulu lawan dirinya sendiri. Naam, man kana intalaqa fi mayadinish shahawat, maka barang siapa yang terjun di medan-medan syahwat, fa'alaihi an yakbaha jimahahu wa yatuba ila Allah azza wa jalla. Yang sudah terjerumus di medan syahwat, di lubang syahwat, perkara-perkara syahwat, perkara syahwat itu bukan perkara wanita saja, perkara dunia, harta, ini, itu semua syahwat. Hal-hal yang diinginkan, yang disenangi, itu syahwat namanya. Nah, inginnya dirinya selalu tidak salah, dirinya selalu benar, ini pun termasuk perkara syahwat. Naam. Fa'alaihi ay yakbaha jimahahu wa yatuba ila Allah, maka bagi ia kewajiban baginya untuk mengekang hawa nafsunya. Orang seperti ini harus cepat-cepat dikekang hawa nafsunya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cepat-cepat untuk mengekang hawa nafsunya jika tertimpa perkara-perkara syahwat. Nah, pengen ini, pengen itu, hal-hal yang perkara syahwat. cepat-cepat dia harus kekang hawa nafsunya, kekang dirinya. Dan hendaknya dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Nah, mengakui dirinya dan segala makhluk yang ada di muka bumi ini lemah, tanpa taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala wa man intalaqat nafsuhu fil bid'i wal hawa fa'alayhi an yatuba ila Allah wa dhalika bi an yakfaha jimaha nafsihi. Begitu pula perkara bid'ah, hendaknya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengekang hawa nafsunya. Wa yantasir 'alayha, untuk menang atas jiwanya. Wa yubayyin laha, dan jelaskan kepada jiwa kita sendiri. Annal haqqa huwa alladhi yajibul tizamuhu wa yajibut tiba'u. Ini. Dia harus berbicara kepada jiwanya sendiri. Ajak dirinya berbicara sendiri. Bahwasanya al-haq itulah yang wajib untuk dipegangi dan diikuti. Ya, terkadang kita berbicara dengan diri kita sendiri. Berbicara. Kalau yang lemah akan terbawa terus, iya ya, iya ya, iya ya terus. Iya, ini kan baik, baik, baik, baik. Iya sih, masa begitu? Seharusnya kan begini. Terus dia ikuti itu. Dalam kondisi dia orang yang tidak tahu misalkan tentang ilmunya. Tidak dia lawan jiwanya untuk bisa bertanya kepada ahlul ilm misalkan. Orang yang berilmu. Dia turuti hawa nafsunya, dia turuti jiwanya untuk terus semakin larut di situ. Iya, iya, iya terus. Enggak dia lawan, oh enggak. Coba saya tanya sama orang yang berilmu. Apa betul yang seperti ini? Jadi penilaian dia itu sesuai dengan hawa nafsunya. Benar atau tidaknya sesuai dengan nafsunya. Iya, masa si fulan begini? Masa si fulan begitu? Apa masa perkara ini salah? Harusnya benar. Masa perkara ini benar? Harusnya salah. Pakai nafsu berpikirnya. Enggak tanya. Naam. Ajak diri kita berbicara, annal haqqa huwa alladhi yajibul tizamu. Kebenaran itulah yang harus untuk dipegangi. Lal hawa alladhi huwa min nasijis syaitan. Bukan hawa nafsu yang itu diantara hal yang dibuat oleh syaitan, yang ditenun sama syaitan, hawa nafsu. Naam. Hati-hati dari nasij asyaitan. Barang-barang yang dirangkai sama syaitan, hal-hal yang dirangkai, dibuat-buat sama syaitan. Iya, masa kamu kalah? Lawan. Masa kamu taat sama dia? Kamu kan juga begini, kamu kan juga begitu. Mulai berani. Semua diterobos, ditabrak. Hati-hati dari hawa nafsu. ditabrak kesana kemari, ditentang ajaran Islam, perkara yang perlu diperhatikan yang seperti ini. Wa min wasa'isin nufus, wasawis an nufus, termasuk was-was jiwa. Wa min hawaha, dan dari hawa nafsu. Qala fa'ala al-ummah an taquma bihadha as-sabri fi kulli hadhihi al-mayadi. Maka wajib atas umat ini untuk berdiri tegak dengan kesabaran di medan-medan seperti ini. Medan syahwat dan medan syubhat. Sabar menghadapi hal-hal yang ada. Nah, termasuk dalam talabul ilm, belajar. Banyak mengeluh, banyak protes, banyak ini dan itu. Kita sudah mendengar ilmu bagaimana contoh para salaf ketika belajar dipukul sama gurunya, pulang lapor, apa kata orang tuanya, balik. Sabar. Dengan itu jadi orang, enggak manja, ngalem kata orang. Sedikit-sedikit keluh, sedikit-sedikit ini itu, keluh kesah kesana kemari, lisan enggak dijaga. Hati-hati dari hilangnya barokah ilmu. Hati-hati. Qala fasabaru amrun azimun jiddan. Sabar itu merupakan perkara yang agung sekali. Sekarang lagi belajar sabar, belum tentu kita bisa mempraktekannya, mengamalkannya. Illa man waffaqahullah, kecuali orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak minta taufik sama Allah Subhanahu wa taala. Kita semua. As-sabru 'anil ma'asi yadkhulu fihi as-sabru 'anil bid'ah. Sabar dari perbuatan maksiat masuk dalam hal ini adalah sabar dari perbuatan bid'ah. Di antara sabar dari perbuatan maksiat adalah sabar dari perbuatan bid'ah. Maksiat ini umum. Bid'ah masuk di situ, bahkan lebih, di antara maksiat yang paling besar bid'ah. Naam. Qala habsun nafsi, mengekang jiwa. Yakuffuha 'anil bid'ah, dia tahan jiwanya dari kebid'ahan. Walaupun mungkin dirasa enak bagi dirinya. Ya. Hal-hal yang dia condong padanya, ini lagi buat acara misalkan ulang tahun atau acara maulidan misalkan, ada makanannya di situ, diundang dia di situ. Harus bisa bersabar. Dan banyak orang mengikuti kebid'ahan karena apa? Enggak sabar terhadap jiwanya. Yang dimunculkan kaum Syiah, nikah kontrak atau nikah mut'ah, nikmat rasanya ya dalam benak seseorang. Atau mungkin apa di antara kaidah mereka adalah taqiyah, bohong. Menjadi sebuah akidah ajaran mereka. Hal yang dianjurkan dalam agama mereka, taqiyah, berdusta. Nah, banyak orang terseret kepada kaum Syiah karena apa? Hal-hal tadi. Nah, allati hiya akhtar al-ma'asi, bid'ah ini merupakan maksiat yang paling berbahaya. Fa'idha tafarraqatil umma wa kullul ummati laha musyarri' wa kullu ummatin laha manhaj. Wa la tarji' wa la ta'ud wa la talumu nafsuha. Fahadha nadhiru su'in. Jika umat itu berpecah belah, setiap golongan, setiap umat punya pensyariat sendiri, punya orang yang membuat syariat sendiri, ya. Ketua organisasi ini, organisasi itu. Membuat syariat sendiri. Ya, itulah kebid'ahan. Yang kata Syafi'i rahimahullah, man istahsana faqad syara. Barang siapa yang menganggap baik sebuah perkara, menurut dia itu baik, faqad syara, maka dia telah membuat syariat. Dan di sini ana lengkapi dan ana luruskan apa yang salah dari penyebutan ucapan Imam Malik rahimahullah ketika pada ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ucapan yang tepat adalah beliau berkata, "Fama lam yakun yauma idzin dinan, fala yakunul yauma dinan." Fama lam yakun yauma idzin dinan, fala yakunul yauma dinan. Maka segala sesuatu yang pada hari itu ketika turunnya ayat bukan termasuk perkara agama, yang di hari itu belum turun syariat, belum turun ajarannya, maka di hari ini pun bukan termasuk perkara agama. Dahulu belum ada perkara-perkara perayaan ini itu, maka sekarang pun bukan menjadi syariat, tetap tidak disyariatkan. Naam. Wa kullu ummatin laha manhaj. Setiap umat punya manhajnya sendiri. Punya metodenya sendiri. Ini maunya begini, ini maunya begitu, yang fulan begini, yang ini begitu. Semua dengan keinginannya masing-masing, dengan ra'yunya masing-masing. Wala tarji' wala ta'ud wala talumu nafsuha. Kata wala talumu nafsaha, dia enggak kembali, enggak rujuk, enggak mencela dirinya sendiri. kita ini harus banyak-banyak mencela diri kita sendiri. Artinya apa? Karena jiwa ini sering mengajak kepada kejelekan, harus banyak kita lawan. Enggak rujuk, enggak kembali, enggak mencela dirinya sendiri, kata Syekh, fahadza nadhiru su'in. Maka ini merupakan pemberi peringatan kepada kejelekan. Waqad wujidat thimaruhu fi'lan. Dan tentu buah-buahnya, hasil-hasilnya telah didapati, sudah ada hasilnya. Yang perpecah belahnya umat ini sudah muncul hasil-hasilnya, itu sudah ada kelihatan. Walaqad wujidat atau walaqad wujidat thimaru hadzal intilaqi fi mayadinish syaitan. Telah didapati hasil-hasil buah-buah yang muncul dari terjerembabnya di medan-medan, di tempat-tempatnya syaitan, fi mayadinil bid'ah, di area kebid'ahan. Fa inna syaitana la yuhibbu syai'an mithlal bid'ah. Maka syaitan itu sesungguhnya tidaklah suka sesuatu. Syaitan tidaklah menyukai sesuatu yang dengan sangat seperti sukanya dia kepada bid'ah dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bid'ah ini orang yang terjatuh padanya terkadang enggak menyadari bahwasanya dirinya salah. Dirinya keliru. Dia meyakini dirinya ini betul. Saya ini betul. Kamu apa? Beda sama maksiat. Kalau maksiat dinasehati, iya saya salah, iya saya begini, iya saya begitu. Nah, beda. Enggak kok, wong begini, wong begitu. Guru saya ngajari begini, guru saya ngajari begitu. Nah, ini bahayanya beda. Maka sekali lagi di sini, al-haq, kebenaran itu lebih pantas untuk diikuti dan lebih wajib untuk diikuti. Dan ar-rijal, orang-orang itu dinilai dengan al-haq ketika dia salah maka disalahkan, ketika dia benar maka dibenarkan. Terkadang kita lupa menunjuk-nunjuk orang, ternyata diri kita pun terjatuh padanya. Apa itu kaum sufi taklid sama syekhnya, sama imamnya, semua diikuti. Giliran dia apa-apa kata ustadznya, enggak pandang bulu, ini pokoknya kata ustadz. Maka ar-rijal dinilai dengan al-haq, bukan al-haq itu dinilai dengan ar-rijal. Semua kita ini manusia, ana salah, kita semua salah. Ketika antum tahu ana bersalah, karena begini, begini, begini. Diingatkan. Sebaliknya pun seperti itu. Dengan cara yang hikmah tentunya. Dengan cara yang sesuai tentunya. Nah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah terus kepada kita. Naam. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu khata', pasti bersalah. Yang mengklaim dirinya enggak pernah salah, kadzdzab. Dusta. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang salah tersebut yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pada ayat "Tsumma awratsnal kitaba alladziina astafaina min 'ibadina faminhum dhalimun li nafsihi" وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدْ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Di antara mereka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang zalim terhadap dirinya sendiri, ada yang muqtasid, yang pertengahan, ada juga yang berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, orang yang muqtasid dan orang yang sabiqun bil khairat ini tidak terlepas dari kemaksuman. Enggak lepas dari yang namanya salah. Tidak maksum mereka ini. Baik yang muktasid ataupun yang sabiqun bil khairat. Namun mereka yang muqtasid, mereka yang sabiqun bil khairat, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan taubat ini merupakan syariat ibadah. Allah syariatkan untuk mengangkat derajat hamba. Maka yang bertaubat kepada Allah, Allah akan muliakan dia, Allah akan angkat derajatnya, dan Allah akan cintai dia. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan dirinya. Jadi di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Bani Adam dengan sifat khata', zalim, Allah pun menurunkan syariat taubat. Bahkan ketika dalam sebuah hadis diterangkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala amat sangat senang dengan taubat hamba-hambanya, melebihi senangnya seseorang ketika berjumpa dengan hewan tunggangan yang hilang, yang bahkan membawa bekalnya kemudian kembali lagi di hadapannya ketika dia sedang bersandar di sebuah pohon pasrah menunggu ajalnya di situ, sampai-sampai ketika karena saking senangnya dia mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah engkau hambaku dan aku adalah Rabbmu, min syiddatil farah, karena saking senangnya. Maka orang bertaubat kepada Allah, Allah akan mencintai dia, Allah akan senang dengan taubatnya. 6. Al-bid'atu mushtaqqatun minal kufri wa ayilatun ilaihi. Bid'ah itu terambil dari kekufuran. Wa ayilatun ilaihi, dan mengantarkan kepada kekufuran. Itu bid'ah. Sebagian ulama mengatakan al-bid'atu baridul kufri. Bid'ah itu posnya kekufuran. Mau menuju kekufuran ada posnya, yaitu kebid'ahan. Naam. Dan sebagian ulama juga mengatakan wal ma'siyatu baridul kufri. Begitupun maksiat pun posnya kekufuran. Fakam min mubtadi'in jarrathu bid'atuhu ila al-kufri billahi wal ilhad fid din. Betapa banyak orang yang berbuat kebid'ahan, seorang ahli bid'ah yang terseret oleh kebid'ahannya menuju kekufuran. Berapa banyak? Menuju kepada penentangan ateisme dalam agama. Mengingkari Tuhan, mengingkari Rob, mengingkari ilah, bahkan kekufurannya melebihi kekufurannya kaum musyrikin. Sebabnya apa? Bid'ah. Contoh masalah asma' wa sifat. Naam. Mereka-mereka yang menyimpang dalam pemahaman al-asma' wa sifat, baik itu tamthilnya, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, ataukah mentahrif, menyelewengkan maknanya, oh bukan tangan ini, ini maknanya kekuatan. Atau menta'til, menolak mentah-mentah. Saya enggak mau menetapkan asma'ullah wa sifatih. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Allah sesuatu pun. Dipotong di situ. Enggak baca potongan setelahnya. Atau mentakif, membagaimanakan. Dia mendengar sifat Allah terus dia pikir-pikir sifat Allah dalam otaknya, dalam pikirannya. Oh, Allah tuh mungkin begini, begini, begini. Hati-hati. Enggak sedikit yang seperti ini kemudian menjadi ateis. Ingkar Tuhan, tidak punya agama, tidak mengakui adanya Tuhan. Nah, maka mereka yang mendapati hal-hal seperti ini, waswas syaitan, hendaknya berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menganggap dalam benaknya bahwasannya Allah tidak sama dengan apa yang di benaknya. Tidak ada yang bisa membayangkan hakikat sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah kabarkan bahwasannya Allah punya tangan. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Enggak ada yang tahu. Allah enggak menjelaskan bagaimana bentuknya, enggak menampakkan. Allah memberitakan Allah punya tangan. Allah punya sifat ini, sifat itu. Dan ini ujian bagi kaum mukminin. Di mana kaum mukminin merupakan orang-orang alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka-mereka yang beriman kepada perkara ghaib. Nah, jika ada yang terbenak dalam dirinya perkara-perkara masalah asma wa sifat, maka hendaknya dia tolak, dia mentahkan itu, dan diyakini bahwasanya Allah tidak seperti apa yang dibayangkan oleh makhluk-makhluknya. Allah seperti dalam benak kita, Allah gak seperti itu. Langsung. Ini. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini insyaallah pelajaran kita di malam hari ini. Lebih kurangnya namun maaf. Wa astaghfirullah wa atubu ilaihi. Wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.